Mitra bisnis, seorang pengguna jalan tol mempertanyakan kecekatan dan ketanggapan aparat dalam menangani kelancaran arus lalu lintas. Dia punya pengalaman di jalan tol, ada sebuah bangkai mobil yang terbakar sejak jam 4 pagi, tapi sampai hampir jam 7, masih belum tertangani sehingga mengakibatkan macet total. Dia juga melihat ada dua mobil patroli jasa marga di sana, tapi dari tiga petugas yang ada, hanya satu yang bekerja. Dua lainnya sedang santai tertawa-tawa di dalam mobil. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia, Ellen Sophie Wulantung Kudung. Bu Ellen, apa komentar Anda soal ini? Ya, sebenarnya kan kemacetan di jalan dan crowded kekacauan di jalan itu kan memang karena kendaraannya sudah banyak sekali, sudah terlalu penuh, terlalu banyak, sehingga kapasitas jalan sudah tidak mencukupi. Sehingga kalau ada sesuatu terjadi, misalnya ada kecelakaan atau ada ya hal-hal yang bukan biasa, itu bisa menjadi kemacetan yang luar biasa, menjadi stuck. Karena kondisi normalnya pun sudah melebihi kapasitas. Nah, kondisi itu yang menjadi hambatan-hambatan tugas bisa cepat gitu, salah satunya. Ya, karena jalan tol aja, misalnya jalan tol layang. Itu sebenarnya kan petugas harusnya bisa lewat bahu jalan untuk mengevakuasi kalau ada sesuatu. Tapi bahu jalan juga diokupied oleh kendaraan pribadi. Nah, itu salah satu masalahnya itu. Terus kalaupun saya ini dulu ya, umum dulu ya, kalau case-case terjadi sesuatu itu kan saya juga nggak tahu itu kenapa. Tapi secara umum begitu, agak sulit petugas bergerak ketika terjadi kemacetan total atau kemacetan yang luar biasa, karena susah kita, petugas kita tidak dilengkapi dengan helikopter misalnya ya, untuk menolong itu. Jadi harus lewat jalan raya juga. Nah, jalan raya juga tidak bisa dilewatin kalau bahu jalannya itu tidak diokupasi oleh kendaraan. Salah satunya itu kalau jalan tol. Kalau misalnya bahwa ada derek dan sebagainya tidak siap, yaitu yang bisa di jasa marga atau ke pengelola jalan tol itu, karena itu case by case lah ya. Saya tidak, bukan soal pengalaman, tapi soalnya adalah itu layanan, standar pelayanan minimal yang harus diberikan oleh pengelola jalan tol. Karena itu kita berjalan berbayar ya, jadi memang harus ada penanganan khusus di situ gitu. Tapi kalau kondisi sudah macet, kadang-kadang sulit juga karena orang tidak sadar bahwa bahu jalan adalah untuk salah satunya untuk pertolongan. Lalu menurut Ibu, bagaimana cara agar baik di jalan tol maupun di jalan biasa bisa menjadi lancar? Kalau jalan harus lancar, itu sulit kalau mobilnya banyak ya. Sekarang ini permasalahannya tidak ada apa-apa pun macet. Artinya bahwa kalau hujan deras misalnya macet bukan karena ada kecelakaan atau ada kebakaran atau apa. Jadi kalau karena itu agak sulit mengatakan gimana supaya lancar. Mau polisi kayak apapun juga nggak bisa. Kalau memang kondisi jalannya sudah terlalu macet karena jumlah kendaraannya sudah terlalu banyak. Tidak ada upaya untuk mengurangi kendaraan di jalan raya. Itu juga sulit. Jadi saya berpendapat tetap seperti itu bahwa sulit. Nah, ya memang kalau di jalan itu memang ada polisi. Ada polisi yang harus melakukan rekayasa lalu lintas. Karena dia punya diskresi untuk bisa membuat misalnya lalu lintas dari lawan arah atau belok di tempat masuk ke suatu jalan tertentu misalnya. Polisi bisa mengatur seperti itu. Polisi juga sudah dilengkapi dengan traffic management center yang punya kamera di mana-mana yang bisa memberikan informasi terhadap kondisi lalu lintas. Sehingga dia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah, tapi kita tidak bisa mengandalkan itu. Artinya dengan komunikasi yang baik seperti sekarang, terus bisa lewat radio, kadang-kadang juga bisa disampaikan. Nah, seperti itu. Radio juga, beberapa radio juga sudah menyampaikan juga langsung ke pos-pos atau ke TMC, dan saya rasa sih tidak ada kendala dalam hal ini kalau misalnya itu disampaikan bisa bergerak. Di mana-mana ada pos polisi dan di mana-mana ada komunikasi, gitu. Saya rasa nggak ada masalah. Demikian Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia, Ellen Sophie Wulantung Kudung. Saya Wendy Lim.